Mad sila towila adalah apabila ada hak dhamir yang jatuh setelah huruf hidup dan setelahnya ada huruf hamzah atau alif hidup, maka cara membacanya adalah dibaca panjang 2 sampai 2 setengah alif. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sumbulihi illa la ta'tunnani bihi illa. Oke, kita baca bersama ya. Fi sumbulihi illa la ta'tunnani bihi illa. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Fi sumbulihi illa la ta'tunnani bihi illa. Jazauhu inkuntum bihi ayyuswala. Oke, kita baca bersama ya. Jazauhu inkuntum bihi ayyuswala. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Jazauhu inkuntum bihi ayyuswala. Inna lahu aban syaikhan wa indahu ummul kitabi. Oke, kita baca bersama ya. Inna lahu aban syaikhan wa indahu ummul kitabi. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Inna lahu aban syaikhan wa indahu ummul kitabi. Matta'na bihi azwajan wa ma nunazzilu illa. Oke, kita baca bersama ya. Matta'na bihi azwajan wa ma nunazzilu illa. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Matta'na bihi azwajan wa ma nunazzilu illa. Kana ma'ahu alihatun mir rahmati rabbihi illa. Oke, kita baca bersama ya. Kana ma'ahu alihatun mir rahmati rabbihi illa. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kana ma'ahu alihatun mir rahmati rabbihi illa.